نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Sabtu tanggal 24. Iya. 24 ya. 24 Rabiul Akhir 1444 atau 19 November 2022 kita mulai membaca kitab yang baru dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana Al-Imam Al-Bukhari menamakannya dengan rahimahullah, dia mengatakan Kitabu Sujudil Quran. Kitabu Sujudil Quran atau dalam ungkapan yang lain Abwabu Sujudil Quran. Abwabu Sujudil Quran, kitab tentang sujud bacaan, ya. Tentang sujud bacaan Al-Quran. Atau dalam ungkapan yang lain, bab-bab sujud bacaan Al-Quran. Maksudnya sujud tilawah. Ya, maksudnya adalah sujud at-tilawah. Sujud at-tilawah artinya adalah sujud ketika membaca Al-Quran, kemudian sampai pada ayat-ayat yang ada kalimat sujudnya. Ya. Kita sedang baca Al-Quran, tiba-tiba bertemu dengan ayat yang ada kalimat sujudnya. Baik perintah seperti fasjudu lillahi wa'budu. Di surah apa itu? An-Najm. Atau wasjud waqtarib, surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Jadi kata kata maka sujudlah, fasjudu kalian semua, wasjud maka sujudlah engkau. Ini kata sujud yang bentuknya perintah. Ada kalanya kalimat sujud ini berita, di mana Allah memberitakan orang-orang yang beriman sujud kepadanya. Yang surat Alif Lam Mim Sajadah itu apa ayat sujudnya? Apa ayatnya? Ayat sujudnya apa? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu kharru sujadan. Berita tentang orang yang sujud. Kharru sujadan, mereka tersungkur sujud. Mereka tersungkur sujud. Yaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Ya. Bila mana kita sedang membaca Al-Quran, bukan mendengar, tetapi membaca. Makanya namanya sujud bacaan. Sujudul Quran, sujud membaca. Ya. Bukan sujud mendengar. Kecuali kalau kita mengikuti orang yang membaca dalam sholat. Ya. Dia sedang membaca sampai pada ayat sujud. Dia sujud. Karena kita statusnya mengikutinya, maka kita sujud. Ya, maka kita sujud. Terkadang tidak mendengar kita. Benar atau tidak? Apalagi subuh Jumat itu karena panjang, dari awal kita sudah lalai-lalai saja. Ya. Yang penting nanti ada sujudnya. Kan tidak mendengar kita. Ya. Ini terkadang inilah keadaan sholat kita. Bentuk sholat kita. Apalagi imam masjid ini ya, yang bacaannya agak sedikit panjang dari yang imam-imam yang lain. Ya. Ada kalanya sebagian anak-anak menunggu kalau sudah lama baru dia masuk sholat. Ya, karena lama berdirinya. Padahal mendengar bacaan imam itu yang sebagian para ulama menegaskan bahwa turunnya firman Allah Subhanahu wa taala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Itu yang pertama kali ditujukan orang yang sedang sholat ketika imam membaca Al-Qur'an. Karena imam membacakan Al-Qur'an untuk makmum, untuk diperdengarkan kepada makmum. Ya, perintah untuk mendengar dan diam di sini sangat tegas untuk makmum. Kembali kita kepada sujud bacaan Al-Qur'an. Jadi definisinya adalah sujud ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, ya, kemudian bertemu dengan ayat-ayat tentang sujud, baik perintah maupun berita. Kemudian hukumnya, ya, di sini Syekh Al-Utsaimin mengatakan sujud tilawah ai as-sujudul ladzi sababuhu tilawah. Sujud tilawah sujud yang sebabnya membaca. Ya. Walakin laisa kullu tilawatin takunu sababan lis-sujud. Akan tetapi tidak semua membaca ini yang menjadi sebab sujud. Bal huwa bal hadza mauqufun ala ma warada. Akan tetapi terhenti pada apa yang datang nas atau keterangan padanya. Ya. Yang ada keterangan ketika Nabi membaca dia sujud. Jangan kita buat itu sebagai yang saya definisikan tadi sebagai patokan. Setiap ada kata itu nanti kita sujud, ternyata harus berpijak kepada nas atau dalil yang menjelaskan. Bila dijelaskan Nabi sujud ketika membaca ayat tersebut maka kita sujud, walaupun secara asalnya adalah ada berita-berita tentang itu. Kharru sujadan fasjud waqtarib fasjudu lillahi wa'budu, ada kata sujudnya. Tetapi tetap berpatokan kepada nas, yaitu Nabi SAW melakukannya. Kemudian wasujudut tilawati sunnatun muakkadah, kata Syekh Al-Utsaimin. Sujud tilawah itu sunnah muakkadah, hatta qala ba'du ahli al-ilmi biwujubiha, sampai ada sebagian ulama yang berpendapat wajib. Ya, seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ya, wastadalla lidzalika biqaulillahi ta'ala, ia berdalil dengan firman Allah, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini dalilnya. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala, fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak beriman? Dan mengapa ketika dibaca atas mereka Al-Qur'an mereka tidak sujud? Berarti tidak sujudnya mereka penyebab murka. Ya. Sehingga ditanya oleh Allah, kenapa mereka tidak sujud ketika dibacakan Al-Qur'an? Kita tahu bahwa tidak semua Al-Qur'an kita setiap membacanya sujud. Ya. Berarti maksudnya adalah ayat-ayat sujud. Maksudnya adalah ayat-ayat sujud. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, dan dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berdalil bahwa itu wajib. Ya, walaupun tetap pembahasan yang berbeda pendapat para ulama padanya, ya. Wal jumhur ala anna sujud tilawah sunnah. Pendapat jumhur ulama bahwa sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Ya. Baik dalam salat maupun di luar salat. Dan Syekhul Utsaimin merajihkan pendapat sunnah. Wa hadza huwal qaulur rajih. Inilah pendapat yang rajih, yaitu sunnah. Ya, sunnah. Ketika atau dalam salat, di luar salat, ya. Andai misalnya ada imam yang membaca di subuh Jumat dua surat tersebut. Ya. Alif Lam Mim Tanzil Sajadah di rakaat pertama, kemudian Al-Insan di rakaat kedua, tapi tidak ada sujudnya. Tidak ada sujudnya, tidak mengapa? Tidak mengapa, karena yang dijelaskan oleh hadis, dan nanti akan kita baca bab khusus tentang itu, bahwa beritanya Nabi di subuh Jumat membaca dua surat tersebut. Ya. Membaca dua surat. Andai misalnya si imamnya tidak sujud, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena sujudnya hukumnya sunnah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu tentang bunyi atau nama kitabnya, yaitu kitab Sujudul Quran. Maksudnya adalah sujud tilawah. Kemudian tentang definisinya, hukumnya. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama. Ya. Bab yang pertama, babu. Sebelum itu ya, saya masih teringat masalah yang lain. Praktek sujud tilawah ini dalam sholat ini selalu kita dapatkannya ketika imam programnya membaca atau mengkhatamkan Al-Quran dalam mengimami kaum muslimin sholat jahriyah, yaitu dari mulai awal Al-Baqarah terus berlanjut, dan nanti ketika sampai pada tempat sujud ini mereka mengabarkan, ya misalnya di awal sujud, di tempat pertama kali dalam Al-Quran, akhir-akhir surat Al-A'raf, ya nanti mereka akan mengabarkan pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua akan ada sujud tilawah. Mereka tambahkan juga ketika sampai pada firman Allah titik. Terus kalau seandainya kita ikut terus dengan sholatnya imam ini, maka kita akan melakukan sujud pada 14 tempat sujud di dalam Al-Quran. Ya, 14 tempat sujud di dalam Al-Quran sampai khataman. Ya. Kemudian bagi kita yang mengetahui tempat-tempat sujud ini, akan kita praktekkan ini ketika kita berada di bulan Ramadan. Itu membacanya, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini yang kedua, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita akan menjumpai tempat-tempat sujud di dalam Al-Quran, dan saat itu kita bisa mempraktekkan sujud yang sunnah ini. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang memang programnya khataman. Ya, khataman. Ada yang khataman per 7 hari tasbih. Ya. Yang pernah kita sebutkan kuncinya fami bisyauqin. Ini kunci-kunci wirid khataman dalam masa 7 hari. Itu kuncinya. Fami, fa, mim, ya, ba, shin, waw, qaf. Ya. Fa, mim, ya, ba, shin, waw, qaf. Ya. Itulah kunci khataman 7 hari sekali. Dan ini mayoritas para sahabat mempraktekkan tasbih ini, yaitu membagi Al-Quran 7 bagian. Nanti setiap hari mereka akan mewiridkan per bagian, ya, per bagian. Dan kuncinya jumlah, ya. Hari pertama 3 surat, hari kedua 5 surat, ya, semakin banyak. Hari ketiga 7 surat, hari keempat 9 surat, hari kelima 11 surat, hari keenam 13 surat, hari ketujuh sekitar 60-an lebih, ya, surat dari Qaf sampai An-Nas, ya. Makanya tadi bishaukin, Qafnya itu kunci Qaf, ya, kunci surat Qaf, ya. Ini yang poin yang ketiga. Tadi kita yang pertama adalah kita bisa mempraktekkan sujud tilawah bersama imam yang programnya khataman. Ya, tentu mungkin berapa bulan sekali khataman, berapa bulan sekali khataman. Tetapi yang di antara prinsip mereka adalah setiap lewat ayat sujud mereka kabarkan dan mereka sujud dan kita makmum pun sujud. Yang kedua, bulan Ramadan. Bagi kita yang mengetahui tempat-tempat sujud akan mempraktekkan sujud ini. Kemudian yang ketiga, untuk orang yang memprogramkan khataman per 7 hari sekali. Dan ada lagi yang per 3 hari sekali, 10 juz 1 hari, 10 juz 1 hari. Tentu dia akan melalui tempat-tempat sujud ini. Dan semakin banyak kita praktekkan sujud yang ada dalam Al-Quran itu, tentu semakin banyak pahala karena sunnah. Karena sunnah. Ya. Jangan yang sunnah yang lain-lain yang cocok dengan selera saja yang kita tampilkan. Yang sunnah yang berat, tidak pernah kita mengingat itu sunnah. Sujud tilawah itu sunnah. Ya. Poligami, sunnah. Ya. Mana yang enak? Ya. Ya. Yang bagi kita yang mengejar pahala, maka semua yang sunnah pasti akan menjadi perhatian kita. Ya, sunnah dalam salat, sunnah dalam puasa, sunnah dalam sedekah, dan sunnah yang salat juga luar biasa banyaknya, sunnah dalam puasa juga luar biasa banyaknya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sunnah dalam baca Al-Quran, sunnah dalam zikir, sunnah dalam amaliyah salat pun juga banyak. Sunnah di hari Jumat juga banyak, ya. Banyak sekali. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Jadi mengamalkan yang sunnah ini ujung-ujungnya cinta Allah. Ya. Bukan berarti mengamalkan yang fardu Allah tidak mencintai, bukan. Tetapi menjaga yang fardu dengan menambahkan hiasan-hiasan untuk amalan fardu itu, amalan-amalan yang nafilah, maka Allah memberikan stempel cinta. Sampai saya tetapkan untuknya cinta saya. Fa'idha ahbabtuhu, maka apabila mana saya telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka sayalah pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangannya ketika dia mempergunakan tangannya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan akulah kakinya ketika dia melangkah. Wala in sa'alani la'utiyannah, jika dia meminta kepadaku pasti aku memberi. Wala in ista'adani la'uidhannah, bila mana dia meminta perlindungan pasti aku melindunginya. Ini hasil dari stempel cinta Allah untuk seorang hamba. Ya. Secara ini cinta khusus ini. Untuk orang beriman Allah mencintai semua. Ya. Orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang melakukan kebaikan, tetapi khusus untuk orang yang melakukan amalan yang fardu kemudian menambahkan dengan amalan-amalan nafilah, maka ini cinta istimewa karena disebutkan kriterianya oleh Allah. Ya. Pendengarannya itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Tidak ada yang membuat dia berdosa. Penglihatannya semuanya, setiap dia melihat dia berpahala. Ya. Berpahala terus. Bayangkan kapan kita tidak melihat? Saat tidur. Ketika kita bangun, ketika dia bangun, dari mulai membuka matanya dia sudah berpahala. Sampai nanti dia menutup mata kembali ketika hendak tidur, baru berhenti berpahala. Begitu juga pendengarannya. Bayangkan bagaimana hidupnya penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijauhkan dari dosa. Ya, ini semuanya hasil dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengar kata sujud tilawah sunnah, masukkan, samakan dengan amalan salat sunnat, puasa sunnat, yang lain-lainnya, termasuk yang sunnah-sunnah yang selalu kita letakkan di atas. Inilah sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Ya. Terkadang ini bisa lebih tinggi tingkat sunnahnya daripada yang selalu kita marak-marakkan. Yang selalu kita marak-marakkan. Misalnya orang mengatakan pakaian di atas setengah betis, ya. Yang sunnahnya pakaian setengah betis, ya. Sunnah. Lalu dia menampilkan kepada semua orang bahwa yang sunnah itu saja. Ya. Nanti ketika berbicara tentang sunnah tilawah, sujud tilawah, dia seakan-akan tidak tahu bahwa itu ternyata sunnah juga. Ya. Sunnah juga. Hanya sekedar ikut imam saja, sementara kita tidak dapat pahala. Tidak, sunnah. Dapat pahala. Tambah sujud itu, kita dapat pahala. Ikut imam ketika dia sujud tilawah dapat pahala. Sedang baca Al-Quran sampai pada ayat ini, ayat sujud dan tempat sujud yang Nabi melakukannya, kita dapat pahala. Sudahlah dapat pahala baca Al-Quran, ditambah pahala sujudnya. Ya, ditambah pahala sujudnya. Dan tentu ketika kita berbicara tentang pahala, maka ini bukan perkara yang biasa. Pahala itu segala-galanya bagi orang yang beriman. Yang penting pahala, yang penting pahala, yang penting pahala, ini luar biasa. Ya. Jadi saya ingin menekankan ini. Karena terkadang ketika kita berbicara tentang masalah fikih, sunnah-sunnah, ternyata perhatian kita tidak seperti perhatian kita kepada sunnah-sunnah yang lain yang mungkin menjadi ciri khas. Ya, ciri khas. Nah, kita merasa bangga, ya, merasa berbeda dengan yang lain. Ya. Merasa berbeda dengan yang lain, sementara puasa sunnah tidak ada, ya, solat sunnah juga susah, ya, karena mungkin tidak dilihat sekali oleh orang, tidak nampak karakternya. Padahal Nabi menjaganya itu, bahkan barang siapa yang melakukan solat sunnah 12 solat sehari semalam, maka ada pahala khusus untuk mereka, 12 rakaat. 12 rakaat sehari semalam. Dijaga. Maka diberikan keistimewaan. Padahal dia amalan sunnah. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Balik kita ke bab yang pertama tadi. Kata Imamul Bukhari rahimahullah, babu ma jaa fi sujudil Qur'ani wa sunnatiha. Ya. Bab apa yang datang tentang sujud Al-Qur'an dan hukum sunnahnya, ya, wa sunnatiha, dan sunnah melakukannya. Maksudnya apa yang datang dari keterangan, dari penjelasan dari Nabi, ya, tentang apa? Tentangnya ada sujud di dalam membaca Al-Qur'an dan kemudian hukumnya, ya, hukumnya. Ini menunjukkan juga bahwa Al-Imam Al-Bukhari berpendapat bahwa hukum sujud tilawah ini apa? Sunnah. Sunnah. Karena dia nas mengatakan wasunnatiha. Wasunnatiha. Ini pendapat jumhur, ya, yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullahu ta'ala. Ya. Kita masuk ke hadis yang satu-satunya di bawah bab ini. Ya. Hadis nomor 1067. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Gundar, ya. Setiap kali kata Gundar ini saya selalu ingat masa dahulu, ya, ketika kita diwajibkan menghafal nama perawi. Ya. Waktu kuliah hadis dahulu, atau ketika kita belajar dengan Syekh Abdul Muhsin, Gundar ini gelar. Ya. Gundar ini gelar. Untuk gurunya Muhammad ibn Bashar ini namanya Muhammad ibn Ja'far. Ya. Namanya Muhammad ibn Ja'far. Kalau Ibn al-Hajar dalam takrib mengatakan al-mulaqab bi Gundar, digelari dengan Gundar. Jadi saya pribadi ketika menghafal gelarnya ini, saya hanya menghubungkan dengan Gundar Gigi. Ya. Ya. Jadi ketika kita sambung ke situ, dia susah lupanya. Karena Gundar itu bahasa saya Gundar Gigi, ya, yaitu sikat gigi. Sikat gigi, ya, sikat gigi. Jadi Gundar adalah gelarnya Muhammad ibn Ja'far. Mereka ini yang sangat erat hubungannya, ada tiga Muhammad yang selalu berdekatan, dan mereka yang tetap guru mereka adalah Muhammad ibn Ja'far. Ada dua muridnya namanya sama-sama Muhammad, yang satu Muhammad ibn Bashar. Bashar ini, kemudian satu Muhammad ibn Musanna. Ya. Muhammad ibn Bashar ini gelarnya Bundar. Kalau tadi gurunya Gundar, kalau muridnya Muhammad ibn Bashar ini Bundar. Ya, Bundar. Ya, Bundar. Jadi kita menghafalnya dengan itu. Muhammad ibn Bashar al-mulaqab Bundar. Sementara yang satu muridnya Muhammad bin Ja'far Gundar ini adalah Muhammad ibnul Musanna, gelarnya Az-Zamin, ya, al-mulaqab biz-Zamin. Ini saya puluhan tahun lalu menghafalnya, sampai sekarang enggak lupa-lupa, ya. Ketika saya mulai kuliah 95, ya, 95 mulai, karena satu tahun pemantapan bahasa, kemudian tahun berikutnya baru kuliah. 95 atau 94, lupa. Jadi tahun pertama belum menghafal, ya. Tahun kedua sudah mulai menghafal. Ya, dan kita tahun pertama sudah masuk ke majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Sunan Nasa'i. Ya. Jadi nama-nama orang ini selalu ada setiap hari. Alhamdulillah sampai ini juga selalu kita baca setiap hari. Ya. Setiap hari. Apalagi mereka ini di Sahih Muslim sering kali ada. Ya. Di Sahih Muslim sering kali ada. Alhamdulillah tetap ingat, ya, Muhammad ibn Bashar qala haddathana Gundar qala haddathana Syu'bah, ya, an Abi Ishaq Qala sami'tul aswada an abdillahi radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Muslim, kita menyampaikan sebuah kaidah ya, yang hampir muttaridah, yaitu sudah seakan-akan baku. Bila mana sanadnya sampai ke tingkat sahabat, kemudian ada nama Abdullah di sana, tanpa dinasabkan dengan kepada siapa-siapa, maka kaidahnya dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Karena kalau dia bukan Abdullah bin Mas'ud, mereka tidak akan menyebutkan Abdullah. Minimal Ibnu Umar, Ibnu Abbas, bukan Abdullah. Ya, karena mereka masyhur, Ibnu Abbas masyhur dengan Ibnu Abbas. Ibnu Umar masyhur dengan Ibnu Umar. Sementara Abdullah yang masyhur adalah Ibnu Mas'ud. Jadi bila mana ada kata Abdullah pada tingkatan sahabat, ya, maka maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ardahum. Ya. Abdullah bin Mas'ud kibar sahabat. Ya, dari kalangan sahabat dewasa. Bahkan dia termasuk al-muhajirin. Ya, as-sabiqun al-awwalun. Nanti di antara cerita yang kita dapatkan dalam masalah sujud ini adalah dari beliau. Menunjukkan bahawa beliau awal-awal masuk Islam. Dan Abdullah bin Mas'ud posturnya kecil. Postur tubuhnya berbeda dengan orang Arab yang lain. Kecil, badannya kecil, kemudian ukurannya badannya kecil, apalagi tentu karena ukuran badannya kecil, lengannya kecil, betisnya kecil. Ya. Radiyallahu ta'ala. Makanya Abu Jahal ketika diinjak dadanya oleh Abdullah bin Mas'ud di Perang Badar setelah tumbang oleh Mu'adz dan Mu'awwidz. Ya. Dua remaja Ansar. Ya. Abdullah bin Mas'ud meletakkan kakinya di dada Abu Jahal yang perawakannya kekar. Postur tubuhnya besar. Ya. Abu Jahal. Postur tubuhnya besar. Kita lihat sekarang orang-orang Arab itu belum seberapa dengan orang Arab di masa dahulu. Ya. Tentu dia merasa terhina. Ya. Orang yang sekecil Abdullah bin Mas'ud menginjak dadanya. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ulama sahabat banyak meriwayatkan hadis. Dan dia dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya bacaan khusus, ya, bacaan yang riwayat yang dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bacaan Al-Qur'an. Bahkan muncul riwayat man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an segar, ya, press, falyaqra bi qiraati ibni ummi abdin, hendaklah dia membaca dengan bacaan ibnu ummi abdin. Ini siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Di sini Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan qal qara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najma, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bintang. Jangan salah arti, ya. Kalau kita baru bisa bahasa Arab, pasti terjemahannya seperti tadi. Baru ikut kursus bahasa Arab. Dan tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Tidak pernah. Baca Al-Quran juga tidak pernah. Tidak mengenal nama-nama surah Al-Quran. Maka kalau diterjemahkan secara literlek di sini, Nabi membaca sallallahu alaihi wasallam an-najmah. Apa artinya? Bintang. Membaca bintang berarti ilmu apa? Ilmu apa? Zodiak. Nujum. Ada ternyata dalam Sahih Bukhari dalil zodiak. Ilmu bintang. Ya. Loh, di mana? Nabi baca kok. Hati-hati ini. Ya, hati-hati. Ternyata an-najma di sini artinya nama surat. Nama surat. membaca surat An-Najm. Dinamakan surat itu dengan An-Najm karena di awalnya ada kata-kata An-Najm. Wan-najmi idza hawa. Allah bersumpah dengan bintang. Demi bintang apabila jatuh, hawa. Ya. Hawa menjatuhkan diri atau jatuh. Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa Nabi membaca surat An-Najm di Makkah. Ini menunjukkan dia awal-awal masuk Islamnya di Makkah. Fasajada fiha. Lalu Nabi sujud pada surat ini. Itu yang tadi ayatnya yang kita baca. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka Nabi SAW sujud. Wasajada man ma'ahu. Dan sujud pula semua yang bersama Nabi. Sujud pula. Ikut sujud bersama Nabi. Orang-orang yang bersama beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud bercerita. Ghaira syaikhin. Kecuali seorang bapak tua. Ghaira syaikhin kecuali seorang bapak tua. Bukan syekh istilah kita ya. Syekh ahli agama. Ini syekh ini. Abdullah bin Mas'ud menceritakan orang yang sudah tua renta. Sudah tua. Ya. Akhadha kaffan min hasa. Dia mengambil segenggam pasir. Kerikil. Atau turab atau tanah. Farafa'ahu ila jabhatihi. Lalu dia angkat segenggam tanah itu ditempelkannya ke keningnya. Apa istilah sujud? Apa sujud itu prakteknya bagaimana? Menempelkan dahi ke tanah. Ini kan sudah selesai. Tapi terbalik, menempelkan tanah ke dahi. Kalau ini menempelkan dahi ke tanah. Itu sujud. Kalau dia kena tidak mau membungkuk dan tidak mau posisi pantatnya di atas kepalanya, maka karena pengaruh dari ayat tadi juga luar biasa, tetap dia ingin melakukan perintah dalam ayat tadi, tetapi dengan cara yang direkayasa. Yaitu mengambil segenggam tanah, kemudian tempelkannya ke kening. Ya, saya sudah sujud. Tetap untuk mempraktekkan perintah tadi. Cuma karena memang pembangkangannya yang luar biasa. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa bapak tua ini. Ya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Al-Walid ibn al-Mughirah. Ada yang mengatakan Umayyah ibn Khalaf. Ya. Ada yang mengatakan Utsbah ibn Rabi'ah. Ini semuanya gembong-gembong kekufuran. Ya. Usia mereka sudah tua. Ya. Sudah tua. Makanya Ibn Mas'ud mengungkapkan syekh. Dan Ibn Hajar merajihkan ada seorang sebelumnya. Kita lihat. Merajihkan bahwa yang dimaksud dengan beliau Umayyah bin Khalaf. Umayyah ibn Khalaf. Yang mengatakan Al-Walid bin Mughirah dikritisi oleh Ibn Hajar. Ya. Karena yang nanti akan tewas. Ya, akan terbunuh dalam keadaan kufur Umayyah ibn Khalaf. Nanti di ujung riwayatnya nanti akan cerita. Ya, Abdullah bin Mas'ud cerita bahwa orang yang tidak sujud ini nanti meninggalnya dalam keadaan kufur. Ya. Kita lanjutkan. wa sajada man ma'ahu ghaira shaykhin akhadha kaffan min hasa aw turabin farafa'ahu ila jabhatihi wa qala, kata bapak tua tadi, yakfini hadha, cukuplah saya melakukan cara ini. Ya, dia tidak mau membungkukkan badannya, meletakkan dahinya di tanah. Tidak mau sama sekali. Sebagian ulama menjelaskan tadi apa yang tadi saya sampaikan, mereka tidak mau untuk memposisikan bokong mereka lebih tinggi dari kepala. Sujud itu seperti itu kan. Sujud kan kepala di bawah, bokong di atas. Mereka tidak mau. Ya. Beliau ini tidak mau. Karena ini kehinaan. Ya, kehinaan. Karena bokong ini sangat aib menurut mereka. Sangat aib. Maka tidak pantas untuk berada di atas kepala. Padahal yang memerintahkan untuk melakukan seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Fara'aituhu ba'da dzalika qutila kafiran." Saya melihat orang ini setelah kejadian itu terbunuh dalam keadaan kufur. Ya. Ini sebab kesombongan. Disuruh sujud tidak mau sujud. Allah ceritakan dalam surat Al-Qalam, ya, bahwa mereka nanti orang-orang yang tidak mau sujud di dunia, ketika diperintah, ya, dari orang-orang munafikin, ketika diperintah sujud di akhirat nanti tidak mau, tidak bisa, badan mereka lurus bagai tiang, tidak bisa dibungkukkan. Kenapa? Karena di dunia mereka tidak pernah melakukannya. Ya, ini untuk orang kafir yang seperti beliau ini, dan juga untuk orang-orang muslim yang tidak mau sholat. Orang muslim yang tidak mau sholat. Kita mungkin bertanya-tanya, apa kaitan cerita ini dengan pembahasan sujud tilawah? Apa hubungan cerita Abdullah bin Mas'ud ini dengan sujud Al-Quran? Apa? Sujudnya semua orang? Yang hadir cerita ini kan semuanya bukan orang mukmin ya. Ya, yang semua itu ya yang orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin yang bersama Nabi di Ka'bah. Ya. Bersama Nabi di Ka'bah, mereka mendengar bacaan surat ini karena surat ini turun seluruhnya sekaligus dari awal sampai akhir. Dibaca oleh Nabi sampai ujung ada perintah fasjudu lillahi wa'budu, maka semua yang mendengar terpengaruh oleh makna ayat ini sehingga mereka ikut sujud. Yang berimannya, yang tidak berimannya, yang tidak sujud dari sekian banyak orang cuma satu tadi dalam pandangan atau dalam pengetahuan Ibnu Mas'ud, karena dia hadir di saat itu. Ya. Dia melihat hanya satu orang yang tidak sujud, dia sujudnya dengan cara yang dia buat-buat sendiri. Jadi tetapi tidak terlalu tegas. Karena tadi kita mengatakan sujud tilawah ini berlaku hanya untuk orang yang membaca. Adapun orang yang mendengar tidak ada kewajiban, tidak ada tuntunan. Kalau berdalil dengan ayat ini, dengan cerita ini di situ bukan orang yang beriman semuanya. Ya. Nabi juga tidak membawa mereka untuk sujud. Nabi karena sujud karena diperintah oleh Allah. Sementara mereka mungkin karena terpengaruh oleh makna ayat, kandungan surat, karena mereka memahaminya, akhirnya mereka sujud. Ya. Juga tidak terlalu tegas untuk kesimpulan tadi bahwa utamanya ketika ada bacaan sujud, semua yang mendengar sujud. Kecuali dalam sholat. Kecuali dalam sholat. Ada lagi kesimpulan yang lain? Ada kesimpulan lain yang bisa diambil dari hadis ini? Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengarahkan bahwa Imam Bukhari membawakan riwayat ini menunjukkan bahwa ayat sujud yang pertama turun dalam Al-Qur'an adalah pada surat An-Najm. Ya. Ayat sujud yang pertama turun di dalam Al-Qur'an karena kan urutannya berbeda-beda. Yang pertama kali kalau susunan Al-Qur'an surat apa tadi? Al-A'raf. Ya, kalau susunan Al-Qur'an, ha? Itu makanya saya jelaskan sekali lagi. Kalau susunan Al-Qur'an dari nomor surat nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 114 itu yang pertama kali sujud di susunan Al-Qur'an itu adalah surat Al-A'raf. Kalau kita sedang mengkhatamkan Al-Qur'an maka pertama kali kita nanti sujud di akhir surat Al-A'raf. Tetapi dalam turunnya ayat Al-Qur'an Pak Ma'i kata orang Arab. Dengarkan saya. Ya. Iya. Maksud saya ingin memahamkan kepada Bapak apa yang saya maksud. Kalau tadi kita sekarang ingin khataman Al-Qur'an. Kapan kita pertama kali sujud nantinya? Di surat Al-A'raf. Sekarang yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar dari waktu turunnya Al-Qur'an. Ya. Kapan pertama kali atau surat apa pertama kali yang membawa sujud tilawah ini? Surat An-Najm ini, itu maksud saya. Ya. Kalau dari cerita historis turunnya Al-Qur'an selama 23 tahun itu, maka ayat sujud yang pertama turun ini. Karena masih di Mekah dan dia suratnya Makkiyah. Ya, dan turunnya sekaligus An-Najm itu. Dan ayat sujud yang pertama turun dan dipraktekkan langsung oleh Nabi ini suratnya. Itu yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga bahwa di antara tempat-tempat sujud di dalam Al-Qur'an adalah surat ini. Ya, surat ini. Dia yang pertama kali ayat sujud yang turun kemudian dia salah satu dari tempat sujud yang ada di dalam Al-Quran yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Karena di sini Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Fasajada fiha. Maka Nabi sujud ketika membaca surat ini. Menunjukkan bahwa Nabi sujud. Jadi seperti yang disimpulkan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi bahwa sujud dalam Al-Quran itu harus mengacu kepada perbuatan Nabi, bukan mengacu kepada kaidah. Karena bisa jadi ada kata sujud di tempat yang lain, ternyata tidak ada sujud tilawahnya. Karena Nabi tidak sujud. Jawabannya sangat sederhana, itu karena Nabi tidak sujud. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi ini yang berkenaan dengan maja'a fi sujudil Qur'an, apa yang datang tentang sujud dalam Al-Qur'an yaitu pertama kali dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua tentang hukumnya karena Nabi SAW melakukannya, jadi sunnah. Ya. Kemudian Ibnu Hajar dalam sarahnya, apakah Syekh Utsaimin membawakan di sini, ada riwayat yang ditempelkan dengan kasus ini. Dan secara khusus Syekh Al-Albani membantahnya. Yaitu tentang kisah Al-Gharanik. Ya. Karena ada penambahan di situ, ya. Tentang Tilkal Gharanikul Ula. Inna syafa'atahum la turtaja. Ini tentang Lata dan Uzza, ya. Karena dalamnya ada tentang Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalisata al-ukhra. Alakumuz dzakar wa lahul untha. Tilkal gharaniqul ula inna syafa'atahum la turtaja. Ya. Ditambahkan dalam riwayat tersebut ungkapan tadi tentang keistimewaan tiga berhala tadi. Nah, ini yang membuat orang-orang musyrikin ikut sujud. Dan riwayat ini riwayat yang batil. Yang keliru, ya. Ini riwayat yang tidak benar. Makanya dibantah oleh para ulama. Saya tidak tahu apakah Syekh Al-Utsaimin menyinggungnya. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah disyariatkan untuk sujud ketika membaca salah satu ayat pada surah An-Najm. Dan disyariatkan juga bagi orang yang mendengarnya untuk sujud. Ya. Ini yang tadi disimpulkan tapi tidak terlalu tegas saya katakan tadi. Karena di situ yang sujud bukan orang beriman saja. Ya. Kemudian karena orang-orang yang mendengarkan ayat tersebut ikut sujud bersama Nabi SAW. Adapun orang yang mendengar tanpa sengaja maka tidak disyariatkan sujud. Ya, tidak syariatkan sujud. Wallahu a'lam. Apakah ini tegas ya? Karena mungkin berhubungan dengan seseorang yang sedang membaca kemudian didengar oleh orang semua. Dan momen-momen seperti ini tidak jarang sekali terjadi kecuali ketika tasmi' Al-Qur'an. Ketika tasmi' Al-Qur'an kemudian yang membaca sujud, yang membaca sujud, maka yang lainnya ikut sujud. Ketika yang membaca tidak sujud, apakah yang mendengar sujud? Saya tidak tahu ini. Ya. Dari keumuman perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mengarah ke sana. Ya. Ada pemahaman ke sana. Ya. Kecuali orang yang mendengar hanya sekedar mendengar tanpa menyimak. Tanpa menyimak, ya, kata beliau. Sedang orang yang mendengar tanpa sengaja tidak demikian halnya. Oleh karena itu, orang yang sengaja mendengar alat musik maka ia berdosa. Namun orang yang tidak sengaja mendengarnya tidak berdosa. Ya. Ini kiasannya. Misalnya jika seseorang memiliki tetangga yang mengeraskan suara alat musiknya dan dia mendengar alat musik ini, akan tetapi hatinya tidak mempedulikannya maka dia tidak berdosa. Dan jika ia cenderung kepadanya serta mendengarkannya, apalagi kalau mulai badannya bergerak-gerak pula, ya, dan mulai badannya mengikuti irama musiknya, ya ini tentu berdosa. Ya. Cenderung kepadanya serta mendengarkannya maka dia berdosa. Jadi dalam ayat sajadah ini ada tiga orang, yaitu orang yang membaca, orang yang sengaja mendengarkan, dan orang yang mendengar tanpa sengaja. Dan yang disyariatkan sujud adalah yang membaca dan yang sengaja mendengarkan bacaan ayat ini. Ini kesimpulan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun tentang kisah Al-Gharaniq, Ibnu Hajar yang menyinggung ya dalam syarahnya. Di akhir syarahnya dia menjelaskan tentang itu. Ya. Bukan di Fathul Bari, mungkin di syarah yang lainnya. Karena tadi malam saya membaca lebih dari satu syarah yang menyinggung tentang kisah Al-Gharaniq. Syekh Al-Albani punya kitab tentang riwayat ini. Ya. Jadi alasannya sujud orang-orang musyrikin itu bukan karena pengaruh dan kandungan surat, tetapi karena ada tambahan ayat tadi. Tentang Lata ya. Lata wal-Uzza wa manata thalithat al-ukhra. Alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza. Ini ayatnya. Sementara dalam riwayat tersebut ada tambahan tentang kisah Al-Gharaniq. Inna syafa'atahum laturtaja dan seterusnya. Akhirnya mereka ketika disujud disuruh sujud semuanya. Ini tambahan riwayat atau riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Ini tidak benar, ya. Tidak benar. Jadi kemudian isu mereka sujud ini ternyata sama dengan sampai sekarang, mudah tersebar. Walaupun jangka waktunya tidak secepat sekarang. Sekarang baru terjadi, sudah tersebar kemana-mana. Kalau waktu itu, kejadian ini dengan berjalannya waktu sampailah ke Habasyah. Ketika itu, sebagian para sahabat sedang hijrah di sana. meninggalkan kota Mekah dan menyelamatkan akidah, mendapatkan tempat untuk mudah beribadah, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mengintimidasi. Akhirnya sampai berita sujudnya orang-orang masuk Islamnya, karena ketika sujud seakan-akan mereka masuk Islam. Nah, masuk, sampai berita ke sana bahwa orang Mekah semuanya masuk Islam. Ya. Maka banyak di antara mereka yang balik pulang, meninggalkan Habasyah kembali ke Mekah. Ternyata berita tidak seperti kenyataan. Ketika hendak masuk kota Mekah, dapatlah berita bahwa isu tersebut hoax, tidak benar. Ya. Tidak benar, ternyata penyebab mereka sujud itu adalah ketika mendengarkan begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keesaannya, tentang batilnya peribadatan kepada selain Dia, dan orang-orang yang mengenali bahasa Arab memahaminya karena Al-Qur'an bahasa Arab, sangat tersentuh ketika surat itu ditutup dengan perintah sujud, semuanya tanpa ada sedikit pun rasa menolak ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berita itu yang sampai ke kota ke Habasyah dan kesimpulannya masuk Islam. Jadi terkadang perbuatan tindakan kejadian penafsirannya berbeda-beda. Ya, penafsiran berbeda. Satu foto bisa dibuatkan penafsirannya sekian banyak. Sekian banyak. Ya. Inilah itulah dengan mudah sujudnya, berita sujudnya orang Mekah ya sampai ke Habasyah, beritanya apa? Orang Mekah masuk Islam semua. Kan masuk akal juga karena mereka ikut sujud bersama Nabi. Ternyata kenyataannya berbeda. Mereka sebenarnya tidak masuk Islam. Hanya ketika mendengar bacaan Nabi dan tersentuh dengan argumen-argumen yang terkandung dalam surat ini, apalagi setelah selesai ayat, di ujung ayat ada perintah untuk sujud, dan melihat Nabi sujud, mereka seakan-akan termagnet atau tertarik semuanya untuk ikut sujud. Setelah selesai kejadian, mereka kembali kepada akidah mereka yang lama, kesyirikan. Ya. Kesyirikan. Ini juga beriringan dengan cerita ini. Beriringan dengan cerita tentang surat An-Najm. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hadis atau bab yang pertama dan hadis yang pertama di satu-satunya di dalam bab ini yang menceritakan tentang turunnya atau adanya surat An-Najm. Dibaca oleh Nabi, kemudian ada sujudnya, kemudian Nabi sujud, kemudian yang mendengarnya ikut sujud, kemudian ditambahkan dengan cerita Al-Gharanik. Gharanik ini nama berhala, ya, nama yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala, gelar untuk berhala-berhala, kemudian cerita tentang kejadian ini sampai ke Habasyah yang menggembirakan mereka yang di sana, dan siapa yang merasa nyaman ya tinggal di negeri orang. Jadi walaupun mereka bisa beribadah dengan baik di sana, cuma ketika diberitakan Mekah sudah menjadi negeri Islam, ya kaum orang-orang di sana sudah masuk Islam semuanya, mereka merasa lebih baik Islam di negeri sendiri, ya lebih baik Islam di negeri sendiri daripada Islam di negeri orang. Ya, nah, ini yang membuat mereka banyak yang kembali, walaupun masih ada yang tetap tinggal di sana. Ternyata kejadiannya berbeda dan mereka mendapatkan penderitaan kembali, ujian dan rintangan yang luar biasa setelah mereka kembali, karena memang keberangkatan mereka ke Habasyah ini tidak diinginkan oleh orang Quraisy. Ya. Makanya orang Quraisy mengirimkan Amr bin Al-As dan Suhail bin Abi Salih, ada salah satu lagi utusan ke Najasyi membawa hadiah yang banyak untuk membujuk Najasyi mendeportasi ya kaum muslimin yang datang ke sana kembali ke kampung halamannya. Ya. dibujuk, diberikan hadiah, dan mereka subhanallah karena kecerdikan mereka, mereka tidak langsung ke Najasyi. Mereka tidak langsung ke Najasyi. Mereka beri hadiah dulu orang-orang dekat Najasyi. Menteri-menteri dikasih hadiah, mustasyar-mustasyar Najasyi dikasih hadiah, dan nanti mereka bersama-sama mengangkat misi tadi ke Najasyi. Ya. Bukan hanya mereka sebagai utusan yang membawanya, tetapi didukung oleh orang-orang terdekat dari Najasyi. Tetapi Najasyi bijaksana. Seperti yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak langsung memponis. Disuruh orang-orang yang dimaksud untuk menjumpainya. Karena juga mereka bukan sekedar menyampaikan. Ini diambil dipakai juga oleh orang-orang sekarang yang membenci dakwah. Ya, bahwa mereka yang datang ke negeri kamu ini di kampung halamannya bermasalah. Mencela nenek moyang agama nenek moyang mereka, ya. Memisahkan diri dengan keluarga dan seterusnya. Menuduh keluarga mereka yang bukan-bukan, menuduh musyrik, ya. Mengkafirkan. Kemudian banyaklah, ya, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh mereka kepada Najasyi tentang kelompok tadi yang datang ke negeri Najasyi. Kemudian ditambah lagi, mereka membawa ajaran mencela Nabi Isa. Ya. Sementara Najasyi agamanya Nasrani, mencela Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa begini. Ya, akhirnya Najasyi memanggil rombongan tadi dan meminta kejelasan. Ya. Tentang yang pertama dijawab oleh juru bicaranya, kalau tidak salah Ja'far bin Abi Talib, saudara Ali bin Abi Talib ketika itu yang berbicara. Kemudian ketika tentang tuduhan tentang Nabi Isa, ya, Ja'far ketika itu membacakan kepada Najasyi surat Maryam, ya. Yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Maryam. Setelah selesai, dan Najasyi ketika mendengarkan bacaan ayat-ayat tersebut memegang semacam kayu ranting, ya. Dia begitu khusyuknya, fokusnya. Dia tanpa sengaja memukul-mukulkan ranting itu di tanah dengan perhatian yang luar biasa. Selesai ayat itu dibaca, kemudian mengatakan, demi Allah, apa yang saya dengar ini persis dengan yang ada di kitab kami. Ya, ya, persis ceritanya dengan apa yang ada di agama kami. Jadi beliau setelah selesai dan mengatakan, menyatakan bahwa akan mempertahankan dan membela. Saya tidak akan pulangkan mereka ke negerinya, karena mereka sudah ada di negeri saya. Dan delegasi atau utusan Quraisy itu gagal total. Hadiah sudah dibagi-bagi. Tidak mungkin diambil balik. Ya. Dan mereka pulang dengan tangan hampa. Yang kita inginkan dari cerita ini, ketika sebagian muhajirin yang ke Habasyah ini balik kembali ke Mekah dengan isu yang tadi tersebar bahwa orang Mekah sudah masuk Islam, kira-kira apa sikap orang-orang Quraisy? Ya. Benar-benar benci, ya. Awalnya mereka berupaya untuk balik lagi, sesampai di Mekah nanti akan disiksa, dilakukan tindakan yang keras, ternyata tidak berhasil. Jadi dendam itu tersimpan. Sekarang tiba-tiba mereka pulang kembali, ya, datang dengan sendirinya, ya. Jadi mereka ingin masukkan semua perhitungan, perjalanan yang memberatkan, kemudian hadiah yang sudah dibagi-bagikan. Masa, waktu diperhitungkan semuanya. Yang datang kembali ke Mekah tentu akan ditindak lebih dari seperti ketika mereka berhasil membalikkan di misi yang pertama. Nah, ini yang mungkin menjadi bayangan kita, dan ternyata memang benar. Mereka benar-benar semena-mena terhadap orang-orang muhajirin yang kembali ke Mekah setelah mendengar berita tentang sujudnya orang-orang Quraisy ketika mendengarkan bacaan surat ini. Ini tambahan. Wallahu ta'ala alam. Untuk pelajaran kita pagi hari ini cukup demikian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Ya, itu sujud Al-Quran yang pertama. Ya. Yang pertama dalam bab ini. Bukan yang pertama dalam susunan Al-Quran. Ya. Ini salah satu dari 14 tempat sujud dalam Al-Quran, yaitu surat An-Najm, dan dia yang pertama kali ayat sujud yang turun. Kemudian nanti akan beruntun ke bab-bab berikutnya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Kita buka kesempatan tanya jawab. Ya. Tidak dibacakan subhanallah. Nah, itu tadi persis yang saya katakan tadi. Kita dari awal pun sudah tidak ingin mendengar memang. Ya. Jadi ketika imam mulai mau baca sajadah, mau tidak, yang penting kita ikut. Ini kejadiannya ketika dia sujud, padahal sebelum sampai ke ayat sujud, kita sujud juga. Padahal saya rasa banyak di antara kita yang sudah hafal. Banyak di antara kita yang sudah hafal. Jadi mungkin sebelum ayat sujudnya dia sudah sujud dan semuanya ikut sujud. Dan ini sudah terjadi ya. Nah, kemudian dia sujud juga. Semua sujud. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, tadi kita katakan sunnah ya. Ini termasuk mengikuti imam yang sunnah. Ya, kalau kejadian seperti itu. Dan berikutnya bila mana seperti itu kejadiannya, ucapkan subhanallah. Tidak ada yang mengingkari sedikit pun. Yang tadi tidak mau ikut sujud, kenapa tidak mengucapkan subhanallah? Oh. Kemudian dia tetap sujud. Sujud terpaksa ya. Dipaksakannya sujud. Yang penting ada sujudnya. Walaupun bukan pada ayat sujudnya. Nah, ini juga ya, harus di apa, karena memang tempat sujud itu sudah baku ya. Tempat sujud itu sudah baku, enggak bisa satu ayat sebelumnya, enggak bisa satu ayat setelahnya. Ya, enggak bisa setengah ayat sebelumnya, tidak bisa setengah ayat setelahnya. Dia tempat pada tempatnya. Makanya dalam Al-Qur'an diberikan tanda di tempat itu. Ya, diberikan tanda di ujung ayat yang mana ada kata sujudnya. Terkadang kata sujudnya bukan di ujung ayatnya, kadang di pangkalnya. Seperti tadi, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Di ujung ayatnya kan yastakbirun. Tentang sujudnya kan kharru sujadan, di tengah-tengah. Jadi terkadang harus mengenali tempat-tempatnya, bukan hanya perkiraan saja, harus mengenali di mana betul. Makanya diberi tanda di dalam cetakan Al-Quran, tanda di mana kita di mana tempat kita sujud. Kejadian yang tadi tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Yang sujud sujud, yang tidak sujud karena sudah terjadi. Wallahu ta'ala alam. Bila berada di halaqah tahsin dan yang membaca, yang giliran membaca ternyata sampai pada ayat sujud. Dan dia sujud, kita semua pun ikut mendengar dan ikut sujud. Apakah sujud kita mesti ke arah kiblat? Bagusnya, afdalnya ke arah kiblat. Dan saya rasa tidak ada yang menghalangi. Pindah tempat sementara. Ya. Pindah tempat sementara dan sujud mengarah ke kiblat. Ya. Sujud mengarah ke kiblat. Itu yang mungkin afdalnya ya, karena memang para ulama memasukkannya kepada hukum salat. Memasukkannya kepada hukum salat. Ya. Ada bahkan yang memperbincangkan apakah mesti dalam keadaan suci atau tidak. Ya. mereka ada yang mengarahkan dan menguatkan bahwa mesti dalam keadaan suci, mesti dalam keadaan berwudu. Ya. Jadi bila mana yang sedang membaca dan ternyata sampai pada sujud dan kita semua mendengar bacaannya dan dia sujud, kita pun ikut sujud, sujudnya menghadap kiblat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baca Quran orang. Kita yang membaca siapa? Oh, kita membaca. Baca Quran kemudian tiba ayat sujud. Iya, sujud dengan isyarat. Ya, sebagaimana salat boleh salat ya yang mesti ada sujudnya. Salat sunat yang mesti ada sujudnya ketika kita salat, kita boleh mengisyaratkan sujud dan ruku, maka sujud tilawah lebih utama. Lebih aula untuk sujud dengan isyarat. Ya. Lebih aula, lebih utama untuk sujud dengan isyarat. Salat saja yang sujudnya rukun. Ya. Salat sunat yang boleh di atas kendaraan, boleh dengan sujud isyarat. Maka sujud tilawah yang sunnah, boleh dengan sujud isyarat. Wallahu a'lam. Ya. Bacaan sujud tilawah, wallahu ta'ala alam, tidak ada riwayat yang kuat yang menjelaskan bacaan khusus. Ya, bacaan khusus. Karena dia sujud, maka bacaannya bacaan sujud. Bacaannya bacaan sujud. Ya. Kalau kita baca dalam ketika sujud sholat adalah subhana rabbiyal a'la, maka bacaan sujud tilawah juga demikian. Ya. Dan tidak ada perbeda bacaan tersebut antara sujud tilawah dalam sholat dengan sujud tilawah di luar sholat. Ya. Tidak ada perbedaan bacaannya. Tetap membaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalau seandainya ada baca dalam riwayatnya, saya tidak tahu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nggak tahu saya kekuatannya. Ya. Tetapi asalnya membaca bacaan sujud. Ya. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Isnadu hasan, dihasankan oleh Syu'aib al-Arnaud. Ya. Tetapi ini umum ya. Umum. Nabi SAW membaca dalam sujud. Hadis disahihkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid. Ya. Ini bacaan sujud. Ya, bisa berarti bisa dibaca ketika sujud tilawah. Ya. Syekh Al-Albani juga mensahihkan sanadnya. Tetapi ada tambahan. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu. Ya. Termasuk bacaan sujud berarti boleh juga dibaca ketika sujud tilawah. Dan secara khusus At-Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala menegaskan ini bacaan sujud juga, sujud tilawah. Kana Nabi SAW yaqulu fi sujudil Qur'an. Nah, ini berarti menunjukkan kekhususannya juga dan boleh dibaca bacaan tadi. Aisyah meriwayatkan hadisnya dinilai hasan oleh Tirmidzi, yang mengatakan hasanun sahih. Kana Nabi SAW yaqulu fi sujudil Al-Qur'an. Berarti sujud tilawah. Ya. Bil lail, yang terjadi atau dia lakukan di malam hari. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sampai di situ ya, bihaulihi wa quwwatihi. Tadi ada tambahan tabarakallahu ya. Di sini hanya sampai bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Telah sujud wajahku kepada zat yang menciptanya, yang memisahkan pendengaran dari mengkhususkan penciptaan pendengaran, penglihatan dengan kemahakuasaan dan kekuatannya. Ini makna umum dari lafaz doa tersebut. Jadi boleh membaca doa itu juga, dan boleh juga membaca doa umum, sujud yang umum kita baca, Subhana Rabbil A'la. Kalau kita hafal bacaan yang ini, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati, wallahu alam, yang saya pahami saat ini adalah lebih dianjurkan membaca di luar salat, ketika sujud di luar salat. Ya, ketika sujud di luar salat, karena bacaan ini di bacaan salat juga jarang, ya, juga jarang, maka mungkin ketika sujud tilawahnya di luar salat, maka utamanya membaca riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, karena Aisyah mengkhususkan Nabi sujud Quran. Ketika sujud Al-Quran di malam hari, dia membaca doa ini. Ya. Jadi intinya adalah ada perbedaan bacaan di dalam sholat. Dalam sholat tentu bacaan sujud biasa yang kita baca. Di luar sholat mungkin lebih utama membaca apa yang dijelaskan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya Hasanun Sahih. Paham? Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yatim dalam surat Al-Maun, apakah juga termasuk piatu, Ustaz? Ya, piatu tidak ada dalam agama kita. Ya. Piatu tidak ada. Bukalah kitab-kitab fikih, tidak ada yang piatu. Bahasa Arab piatu pun tidak ada. Ya. Tidak ada piatu. Yang yatim itu, kata fuqaha, adalah man mata waliduhu wa huwa qabla al-bulugh. Man mata waliduhu qabla al-bulugh. Orang yang meninggal ayahnya sebelum baligh. Ya. Orang yang meninggal ayahnya sebelum. Jadi hukum yang terkait dengan anak yatim itu yang meninggal ayahnya. Ya. Yang meninggal ayahnya. Adapun yang meninggal ibunya, wallahu ta'ala alam, kita tidak menemukan penjelasan apakah sama dengan anak yatim atau tidak, karena definisi anak yatim sudah jelas. Ya. Kalau memberikan perhatian, ya tentu benar, ya, memberikan perhatian karena rasa kehilangan anak-anak yang masih kecil tidak punya ibu, ini tentu kondisinya tidak jauh beda dengan ketika ada kehilangan ayahnya, ya, rasa kehilangan, dan tentu sang ayah berupaya untuk mencari ganti ibunya, ya, mencari ganti ibunya, sebagaimana juga ketika dia kehilangan ayah, si ibu juga mencari ganti ayahnya, cuma memang harus ada niat untuk memberikan perhatian kepada mereka, terutama anak yatim. Jangan hanya sekedar modus saja untuk mendapatkan ibunya. Ya. Orang menikahi janda, tetapi jandanya milih-milih juga. Jandanya milih. Kalau jandanya biasa-biasa, tampangnya juga tidak terlalu menarik, kemudian hartanya juga tidak terlalu menarik, maka janda ini susah cari jodoh. Ya. Tetapi kalau janda-janda kaya, cantik jelita, cepatnya. Baru kemarin dia habis masa iddahnya, sudah ada yang melamar. Ini khawatir kita. Ya. Penyebabnya hanya sekadar mencari janda, bukan memberikan perhatian kepada anak yatim. Wallahu a'lam. Apa? Ya, takbir dengan dijaharkan. takbirnya kadang kan berpindah. Takbir berpindah itu dijarkan agar didengar oleh makmum bahwa dia berpindah. Takbir itu kan aba-aba. Ya. Takbir itu aba-aba. Ya. Maka takbir. Baik ketika hendak sujud maupun bangkit dari sujud. Ya. Dan ini takbir tambahan sunnah. Sebagaimana takbir tambahan ketika sebelum sholat id, sebelum sholat istisqa. Ya. Setelah takbiratul ihram. Ya. Ini untuk memberikan aba-aba wallahu ta'ala alam. Apakah Nabi atau Rasul SAW rutin setiap Jumat baca surat As-Sajdah atau Al-Insan? Pernyataan dia rutin tidak ada. Cuma nanti akan kita pelajari ya. Dari Abu Hurairah katanya kana Nabi SAW yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzilu sajada wa hal ata 'alal insan. Kata Abu Hurairah bercerita adalah Nabi SAW membaca pada hari Jumat di salat subuh dua surat tersebut. Ya. Saya pernah nanyakan ini ke Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Dia menjawab cari dalilnya bahwa dia tidak membaca. Ya. Yang berita sekarang dia membaca. Ya. Apakah dia membaca sekali-kali kemudian tidak membaca? Ah, dalil yang menyatakan sekali-kali itu silakan cari dalilnya. Tidak ada dalil yang Nabi SAW mengatakan tidak membaca di salat Jumat alif lam mim di salat subuh ya. Hari Jumat tidak membaca. Yang ada beritanya Nabi membaca. Ya, Nabi membaca. Itu yang ditanyakan kepada saya. Saya juga tidak tahu dalilnya bahwa Nabi tidak membaca. Yang ada beritanya Nabi membaca. Ya. Yang ada beritanya Nabi membaca. Adalah Nabi SAW membaca di hari Jumat di salat subuh alif lam mim tanzilus sajadah dan hal ata'al insan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka yang mengatakan Nabi tidak selalu membaca, tidak ada kita dapatkan dalilnya. Kalau memang ada dalilnya Nabi tidak membaca, di satu kali dalam 10 bulan dia baca satu kali, kemudian sisa tidak membaca, mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Makanya ketika kita tidak baca, tidak kita mengingkari orang yang tidak baca. Di saat ada orang yang baca, kita juga tidak mengingkari. Yang masalah sekarang, orang menghukum bid'ah, orang yang selalu membaca di subuh Jumat surat ini. Ya. Bid'ah membaca, sementara Abu Hurairah bercerita Nabi membaca di subuh Jumat. Ya. Kemudian dia membid'ahkan. Nah, kita ingin dalilnya bahwa Nabi tidak membaca. Kalau seandainya Nabi dikatakan tidak membaca, barulah kita mulai mengarah kepada prinsip orang ini. Apalagi kalau orang itu ketika tidak imamnya tidak baca alif lam mim sajadah, dia sujud sahwi. Ya. Misalnya lupa dia hari Jumat hari itu. Dan tadi dia baca kul huwallahu ahad. Setelah selesai, setelah hampir salam dia, oh saya tidak baca alif lam mim sajadah, akhirnya dia sujud sahwi. Tambah dengan itu, barulah kita, ah, ini berbahaya ini. Ini berbahaya. Tapi rutinnya, lalu kita mengatakan ini bid'ah, tanpa kita mendatangkan dalil bahwa Nabi SAW tidak membaca, ini juga berbahaya. Kita butuh dalil Nabi SAW tidak membaca. Yang ada Nabi tidak membaca. Nanti akan kita pelajari di bab yang kedua ya. Bab sajad tanzilus sajadah. Sujudnya ada di surat tanzilus sajadah itu alif lam mim. Ya, tanzilus sajadah. Ada sujud di sana dan Nabi diberitakan melakukannya di salat subuh hari Jumat. Ya. Berapa kali? Tidak ada. Pernah Nabi meninggalkannya? Juga tidak ada dalilnya. Ya. Nah, sekarang kita berhadapan dengan orang yang selalu membaca dan andai saja ada imam yang tidak membaca, mereka biasa-biasa saja. Ya. Bertukar imamnya misalnya, imam yang selalu membaca itu tidak hadir. Nah, kemudian biasa-biasa saja dengan orang yang tidak membaca, tiba-tiba dia membaca. Ya. Maka sikap kita biasa saja, karena itu sunnah. Sunnah. Ya. Nabi SAW membacanya, sebagaimana di sholat Jumat, Nabi terkadang membaca apa? Terkadang membaca Al-A'la dengan Al-Ghasyah, terkadang membaca Al-Munafiqun dengan Al-Jum'ah dengan Al-Munafiqun.